Hampir saja aku meragukan semua. Ragu apa aku bisa bahagia denganmu sayang. Ternyata ku senang. Namun ku tak sendiri, ada dirinya. Kita saling mencinta, tak ingin putus. Kita ciptakan cinta yang terlarang. Ku digauli rasa salah, namun tak ingin ku hentikan. Bersamamu aku merasa ku pantas bahagia. Saja aku yang pergi kasih.